Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan catatan-catatan umum mengenai sebagian huruf yang telah lalu pada rekaman sebelumnya membahas tentang huruf hamzah dan huruf ba sampai ba zaidah. Ada sedikit tambahan pada poin ba zaidah, selain masuk pada khabar laisa, fa'ilu kafa dan sighatu af'il bihi, itu juga terkadang masuk kepada ya khabar ma yang bisa menasobkan, seperti ma anta ya taliban, ma anta taliban, ya engkau bukanlah murid, kan terkadang bisa masuk ma anta bi talibin, ya ma anta bi talibin. Banyak di Al-Qur'an ya, di sana ada huruf ma yang bisa menasabkan khabar ya kemasukan ba zaidah, tapi hanya sedikit sebagian yang tidak masuk pada nya ba zaidah, semisal ma hunna ummahatihim, ummahatihim di sana mansub ya sebagai khabar ya, dari ma yang bisa ma masuk pada susunan mubtada khobar, dia bisa menasobkan khobarnya, khobar. Selanjutnya kafa billahi waliyan, ya Allahnya di sana itu fi mahali rafin, di i'rabnya fi mahali rafin, dalam posisi marfu sebagai fa'il, fa'il bagi kafa. Kita lanjutkan pembahasan huruf selanjutnya yaitu huruf ta. At-ta'u at-ta'u takunu imma dhamiran aw harfan. Ta itu bisa berupa dhamir atau huruf. Ya, yang pertama wat-ta'u dhamiru tusamma ta'ul fa'ili wa tattasilu bil fi'lil madhi wa tu'rabu fi mahali raf'in fa'ilun. Dan ya ta dhamir dinamakan ya ta fa'il dan bersambung dengan fi'il madhi dan di'irab dengan fi mahali raf'in sebagai fa'il, dalam posisi marfu sebagai fa'il. Ya wa qad sabaqal kalamu anha fi faslil ismil fi faslil ismi al mabni. Ya, telah lewat pembahasan tentang huruf ini pada isim, isim yang mabni. Ya, bisa juga ta itu sebagai naibul fa'il atau isim kana atau saudara-saudaranya atau saudara-saudaranya. Ya, contohnya mislu ana katabtu, ya. Kamu menulis, anta katab, aku menulis, anta katabta, kamu menulis, anti katabti, kamu perempuan menulis. Ta'nya itu adalah ta atta ulfa'ili. Ya, atta ufa'ilu. Ta'u atta ufa'ilin. Ta'nya ta fa'il. Yang kedua, amma ta'u alharfu fahiya ala wajhaini, wajhaini. Yaitu ada pun ta, ya, yang sebagai huruf, tadi kan sebagai domir, yang ini sebagai huruf, itu ada dua. Yang pertama, yang A, hamzah, ta'ul qasami, ta' qasam, wa huwa harfu jarrin, wa tassu bilafzil zalalati faqad. Dan huruf ta' ini adalah huruf jar yang khusus masuk kepada lafaz jalalah Allah saja. Misal pada contoh, tallahi la'uka fi'annin najiha, tallahi la'uka fi'annin najiha, demi Allah aku akan, demi Allah akan aku beri kecukupan orang yang berhasil itu. Maka ta di sini adalah ta qasam. Ya, maka dan penulis ini mengkhususkan masuk hanya kepada lafaz jalalah Allah saja, walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwa ta-nya itu masuk bisa juga ke Ar-Rahman, ya, nama Allah Ar-Rahman. Bisa juga ke Rabbul Ka'bah seperti Tarabbil Ka'bati, ya demi Rabbnya Ka'bah. Tapi ujung-ujungnya itu ya kembali ke Allah juga. Maksudnya kalau di sini penulis mengkhususkan hanya masuk ke lafaz Jalalah saja, yaitu nama Allah yang paling agung, ya. Lafaz Jalalah Allah. Yang B, ta'ut ta'nisi, ya, tak ta'nis. Wa huwa min nau'aini, dan ada dua jenis. Yang pertama ta'ut ta'nisi, ya. Ta'ut ta'nisi ila talhaqu bil fi'li wa taq, ya, wa taq, wa taqtubu ta'u maftuhatan wa takunu sakinatan fi akhiril madi mislu hiya qara'at, ya. Yang pertama adalah ta ta'nis yang, ya, ta'u ta'nis ila talhaqu bil fi'li, yang bertemu dengan fi'il. Ya, fan ta'u ta'nis allati, itu ya titiknya enggak kelihatan. Ta'u ta'nisi allati talhaqu bil fi'li wa taktubu ta'u maftuhatan wa takunu sakinatan fi akhiril madi mithlu hiya qara'at. Ta ta'nis yang bertemu dengan fi'il dan ditulis, ya, secara maftuhah. Maksudnya itu ta yang bukan marbutoh. Ta-nya itu terbuka, ya, maftuhah. Ta yang ditulis dengan cara terbuka, maksudnya ta yang bukan marbutoh. Wa takunu sakinatan, dan disukun di akhir fi'il madi. Contoh, hiya qara'at. Ya, dia perempuan telah membaca, ya, qara'at. Wa mutaharakatan fi awalil mudhari, dan ya berharokat pada awal fi'il mudhari. Seperti contoh, mislu hiya cakra'u hiya tusafiru. Ya, dia perempuan membaca, hiya tusafiru. Ya, hiya tusafiru, dia bersafar, ya. Safaro yusafiru. Ya, itu tanya juga terkadang berharokat fathah dan berharokat dhammah. Nah, jadi ada dua, ya. Selanjutnya, ta'u ta'nisi allati talhaqu bi akhiril ismi wa taktubu ta'u marbutatan. Ya, dan yang kedua, ta' ta'nis yang bertemu akhir isim ditulis dengan bentuk ta' marbutoh. Seperti contoh, mu'allimun, pengajar, laki-laki, maka mu'allimatun, ya, pengajar perempuan. Nah, itu adalah ta'nis, ta' marbutoh, ya, yang berada pada akhir isim untuk menunjukkan makna perempuan. Ibnu jadi ibnatun, ya, anak laki-laki menjadi anak perempuan. Nah, selanjutnya asin wa saufa, huruf sin dan saufa. Wa tadkhulu sin wa alal mudhari wa taqrabu wuku'uhu. Ya, sin masuk ke fi'il mudhari dan memberikan makna kedekatan waktu terjadinya. Mislu sa'azuruka godan, aku akan datang besok. Ya, amma saufa, adapun saufa, fahiya harfun mabniyun alal fathi wa tadkhulu alal mudhari wa tufidu ta'khiri wal ma'nal ba'ida. Adapun saufa adalah huruf mabni atas fathah dan masuk kepada fi'il mudhari dan memberikan makna penundaan dan makna yang jauh. Maksudnya akannya itu jauh. Mislu saufa, ya, tu'lanun nat, saufa tu'lanun natijatu ba'da asyahraini. Ya, nilai akan diumumkan 2 bulan lagi. Jadi masih lama, ya, kalau saufa. Selanjutnya alfa'u huruf fa, takunul fa'u alhamzah harfa atfin. Fa itu bisa berupa huruf ataf. Wa tufidu tartibi ma'at ta'qibi. Wa tadkhulu 'ala al-ismi awi au alal fi'li. Ya, dia memberi faidah tertib atau urutan, ya, tanpa tenggang waktu, dan bisa masuk huruf fa tersebut pada isim dan fi'il. Seperti pada contoh, tawalla al-khilafatu Abu Bakrin fa Umaru. Ya, Abu Bakar mengemban khalifah, ya, mengemban khilafah. Kemudian Umar, ya, jadi pakai fa, ya. Karena tidak ada tenggang waktu antara penggantian khalifah kekhilafahan Abu Bakar dengan kekhilafahan Umar. Ya, maka menunjukkan makna tartib, urutan, dan tanpa ta'qib, tanpa tenggang waktu. Setelah Abu Bakar langsung Umar. Dakhala al-mudarrisu fa waqafa at-talamizu. Guru itu masuk, kemudian para siswa itu duduk, ya. Jadi setelah guru masuk, kemudian tanpa tenggang waktu murid-murid itu duduk. Yang B, al-ba'u harfan nasbin atau fa'us sababiyah. Jadi huruf fa itu bisa sebagai huruf nasof atau yang disebut fa sababiyah. Wa tadkhulu 'alal fi'lil mudhari'i fatansibuhu. Dan masuk kepada fi'il mudhari', kemudian menasabkan fi'il tersebut. Wa hiya tufidu an ma qablaha sababun lima ba'daha wa takunu masbuqatan bi talabin aw naf'in. Ya, dan fa sababiyah itu memberikan faidah bahwa yang sebelumnya, ya, merupakan sebab bagi yang setelahnya, ya, dan harus didahului wa takunu masbuqatan, dan harus didahului oleh talab atau permintaan au nafin atau ungkapan nafi. Seperti contoh, kunu yadan wahidatan fatuzu, ya. Ya, fatufuzu, fatafuzu. Kunu yadan wahidatan fatafuzu. Ya, jadilah kalian bersatu padu, ya. Jadilah kalian bersatu padu, fatafuzu, sehingga kalian bisa menang. Ya, di sini ada dua, kan? Ada, ya, kalimat didahului oleh permintaan, kunu fil amr, kalian, jadilah kalian bersatu. Maka di sini ada fa, ya, fa di sini menasabkan fiilnya, ya. Jadi fa di sini memberi faedah bahwa kalimat sebelumnya merupakan sebab bagi yang setelahnya. Jadilah kalian bersatu sehingga kalian bisa menang, fatafuzu. Fa di sini adalah fa sababiyah. Jadi kalau kalian menang, itu syaratnya atau sebabnya adalah bersatu padunya kalian. Ma qasartu, contoh yang lain, ma qasartu fi sa'yi, ya, ma qasartu fi sa'yi fa andama, ya. Kalau ini contoh yang sebelumnya itu nafi kalimatnya. Aku tidak kurang, ma qasartu, aku tidak kurang fi sa'i, dalam berusaha, fa andama, yang mengakibatkan aku menyesal. Ya, jadi aku tidak kurang dalam berusaha yang mengakibatkan aku menyesal. Jadi penyesalan itu, ya, disebabkan oleh kalimat yang sebelumnya. Yaitu namanya fa sababiyah. Aku tidak kurang dalam berusaha yang mengakibatkan aku menyesal. Selanjutnya yang C. Ya, tadi untuk contoh yang atas, ya, yang sebelumnya ma qasartu fi sa'i fa andama, ya, aku tidak kurang dalam berusaha yang mengakibatkan aku menyesal. Ya, jadi penyesalan itu belum tentu karena kurangnya di aku dalam berusaha, ya, bisa karena sebab yang lain. Tapi intinya fa di sana, fa-nya itu fa sababiyah. Jadi ada sebab sebelumnya yang menjadikan dia menyesal, tapi bukan kurangnya dia dalam berusaha. Tapi kalau contoh yang pertama, kunu yadan wahidatan fatafuzu, maka kemenangan kalian itu sebabnya adalah bersatu padu, yaitu baru fa. Sebabnya adalah kalimat sebelumnya. Tapi intinya fa di sana itu menunjukkan sebab, ya. Sebab fi'il setelah fa itu apa, gitu ya. Jadi sebab terjadinya fi'il setelah huruf fa, nah itu sebabnya apa? Tergantung bisa di kalimat sebelumnya atau hal yang lain. Jika didahului oleh kalimat nafi. Selanjutnya yang ke C, harfu, ya, watakunul fa'u harfa ibtida'in yaqa'u fi jawabi syarti. Menjadi huruf ibtida' yang permulaan yang terletak pada jawab syarat. Jadi ibtida' huruf yang sebagai huruf permulaan yang terletak pada jawab syarat. Wa tadkhulu wujuban ala jawabi syarti fi ba'dil mawadhi'i allati sayati syarhuha inda dirasati uslubi syarti fil babis tsani. Dan fa ini wajib masuk pada jawab syarat pada sebagian tempat yang akan datang penjelasannya pada pembahasan uslub syarat di bab kedua. Seperti pada contoh manjadda wajada afwan manjadda fannajahu halifuhu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka keberhasilan menyertainya. Maka fa di sana adalah fa permulaan pada pada jawab syarat, ya. Fannajahu halifuhu. Annajahu halifuhu itu jumlah ismiyah sebagai jawab syarat dari man jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka keberhasilan menyertainya. Jadi fa di sana masuk kepada jumlah ismiyah. Selanjutnya man afsya as-sirra falaisa bi amini. Barang siapa yang menyebarkan rahasia falaisa bi aminin, maka dia bukan orang yang dapat dipercaya. Ya, ini fa di sana adalah fa harf huruf ibtida' dari jawab syarat. Ya, dia bisa masuk ke fi'il laisa, yaitu fi'il jamid, ya. Dia boleh masuk ke fi'il laisa, itu fi'il jamid, fi'il yang tidak ada bentuk mudhari'nya dan bentuk amarnya. Ya, selesai, ya. Sedangkan contoh manjadda wajada, ya, mengapa tidak pakai fa? Ya. Manjadda fajada karena enggak boleh, karena manjadda barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajadda, jadda itu fi'ilnya bukan jamid, alias dia ada fi'il mudhari'nya, ya, seperti madda ya muddu, jadda ya juddu, ya. Maka tidak boleh pakai fa, ya. Manjadda wajadda. Kalau yang ini boleh, man afsya as-sirra falaisa bi amin, karena laisa itu fi'il jamid. Selesai pembahasan di halaman 154. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.